Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah At-Tahqiq. Bukaan dari At-Tahqiq. Nah, innalhamdulillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami minta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami meminta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billah, dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Sayyiati a'malina, dan kejelekan amalan-amalan kita. Man yahdihillah fala mudillalah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan ya Allah, bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan hak selain Allah. Wahdahu la syarika lah. Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah sebagai hambanya dan utusannya. Wa ba'd, dan selanjutnya. Fayassarana an nuqaddim lakum kitabi. Telah memberikan ada kemudahan bagi kami untuk mempersembahkan kepada kalian kitabi syarh kasyf subhan. Tulisan saya syarh kasyf subhan wa syarh usul sittah, dan syarh usul sittah li fadilati syekh Allamah Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Fadilah yang mulia Syekh Al-Allamah Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Arada syekh fihi ma ba'da al-masail al-i'tiqad. Setelah syekh rahimahullah taala mengemukakan dari beberapa masail dalam akidah di uslub sahl muyassar, dengan uslub cara yang mudah, yastati ayyafamahu kullu ahad, yang seseorang bisa memahaminya. Da'watan nas, sebagai dakwah kepada manusia. Wa nasihatan lahum, dapat memberikan nasihat kepada mereka. Fi umur mu'taqadatihim, dari urusan akidah mereka, keyakinan mereka. Wa tukumna bitakhrij al-hadith, dan kami sudah berusaha untuk mengeluarkan al-hadith. Faqattub ya kullu kitab minhum ala hiddah, dan kitab ini sudah dicetak. Di masing-masing dari keduanya di tempat yang berbeda. Syarah di bawah letaknya. Penjelasan takhayul hadis ini di bawah. Waqad intasarat kutubu syekh intisaran wasian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, buku-buku syekh telah menyebar luas. Lama alqallah azza wajal min mahabbati, ya Allah SWT telah meletakkan cintanya rahimahullah fi qulubin nas, cintaan di hati manusia. Walamma kana lahu fiha min niyatin salihah, demikian pula niatan yang baik dari beliau. Nah, ya Allah telah memberikan anugerah kepada beliau sehingga manusia menyintai Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Demikian pula kemungkinan dengan niat keikhlasan beliau. Fajazahullah anna. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada kita wa al-Islam khair jaza. Dan balasan kepadanya atas kita dan kepada Islam, orang-orang Islam, dengan sebaik-baik balasan. Innahu waliyu dzalik. Dialah zat yang berikan pertolongan wal qadir alaih dan mampu. Untuk memberikan balasan. Hadza inilah wa ra'aina, dan sungguh kita telah melihat an-najma risalatain fi kitabin wahid, untuk mengumpulkan dua risalah dalam satu kitab. Raghbatan lit talibin. Permintaan dari orang yang meminta. Wa tashilan al-bahithin, untuk memudahkan bagi para peneliti al-bahith. Wallahu fi amril 'abd. Dan Allah terus memberikan pertolongan kepada hambanya. Maka al-'abd fi auni akhih, selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau ya Rabb, dan puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa ant, saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Astaghfiruka, dan saya minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan bertaubat kepadamu. Maktabu Abu Ubaidah hadil hak. Mafhum kalam. Terjemah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasabuh, sekarang nasabnya. Huwa Syekhul Islam. Dia adalah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Murid bin Muhammad bin Musyrif bin Umar bin Bani Tamim. Qabilah Bani Tamim. Kemudian mereka yang menamakan dengan Wahabiyah termasuk memberikan julukan yang tidak benar. Seharusnya orang-orang yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah julukannya dengan Muhammadiyah. Tapi kenapa ini dinisbahkan kepada bapaknya Wahabiyah? Atau Wahhab sini adalah Allah Azza wa Jalla. Wahhab. Kalau Wahhabiyah yang mengikuti Allah SWT, alhamdulillah ya. Kalau kita dikatakan Wahhabiyah yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, طيب. Kalau dinisbahkan dengan Muhammadiyah, طيب, kita mengikuti juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk merancukan, untuk agar kaum muslimin berhati-hati dengan ajaran semacam ini. Kalau mereka memberikan julukan Wahhabiyah juga keliru. Karena kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya juga nisbah kepada dia Muhammad. Tentunya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah berarti pengikut Muhammad. Kita juga Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah. Insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian karena sudah menyebarnya julukan ini sehingga ada sebagian dari kaum muslimin yang berusaha untuk menghilangkan nama bapaknya ini sehingga langsung dikatakan Muhammad At-Tamimi. Muhammad At-Tamimi nisbah kepada kabilahnya. Jadi biar bisa memakai buku-bukunya. Dan rata-rata kalau mereka betul-betul memahami apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab akan menerima. Jadi kalau langsung pertama ditunjukkan Muhammad Al-Wahhab An-Najdi, langsung benci dan tidak mau membacanya. Dan ini bukan tadlis. Kalau kita katakan Muhammad At-Tamimi, nah, bukan Tadlis. Kalau dari Magetan Al-Maghatani misalnya, nah, ini bukan Tadlis, bukan bentuk penipuan. Jadi ini kalau menulis misalnya diganti dengan Muhammad bin Sulaiman, nah, jadi masalah nisbah kepada siapa? Nah, kakeknya. Kamakana Imam Ahmad, nisbah kepada kakeknya Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal nama siapa? Kakeknya. Nama bapaknya siapa? Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Maulidu, kelahirannya, wulida hadzal alim. Nah, orang alim ini dilahirkan fi baladil Uyainah, di negara Uyainah. Nah, tahun 1115 Hijriah, fi bait ilmin wa syarafin wa din, di rumah yang penuh dengan keilmuan dan kemuliaan dan agama. Nah, di rumah yang di dalamnya ada ilmu, ada kemuliaan dan agama, ada agama, biasanya akan melahirkan orang-orang yang betul-betul cinta kepada ilmu dan agama. Walaupun tidak menutup kemungkinan, nah, orang-orang yang keturunan dari alim ternyata anaknya, nah, tidak mengikuti bapaknya. Sebagaimana Imam Malik mempunyai anak yang anaknya tidak mengikuti bapaknya. Padan man Muhammad bin Shalih Al-Jazarah. Demikian pula Wasyubah dan lain-lainnya dari para imam, tapi mayoritas, nah, biasanya akan melahirkan anak-anak yang saleh. Nah, min salihah bi'inillahi azza wa jalla. Fa'abuhu alim kabir. Bapaknya adalah seorang alim, seorang ulama yang besar. Wajadduhu, dan kakeknya Sulaiman. Nah, Sulaiman alim najd fi zamanih. Seorang alim najd, nama negara di zamannya. Nah, nasyatuh, pertumbuhan atau kehidupan beliau. Hafid al-Quran qabla bulu asyra sinin. Beliau hafal Quran sebelum balik, ketika berumur 10 tahun. Nah, diupayakan untuk menyegerakan dalam hafal Quran Karim, terutama usia yang masih muda. 10 tahun sudah hafal Quran. Nah, di antara kalian rata-rata sudah melebihi 10 tahun. Yang masih kecil diupayakan jangan banyak main-main. Untuk dia di sini hafal Quran qabla bulu. Jadi beliau sudah hafal Quran sebelum balig. 10 tahun sudah hafal Quran. Wa darasa fil fiqh. Setelah itu beliau belajar ilmu fikih ketika berumur 10 tahun. Hatta nala haddan wafiran. Sehingga beliau bisa memperoleh wawasan yang luas. Nah, wa kana mawdi' al-ijab min walidih li quwwati hifdzih. Dan bapaknya merasa kagum dengan kekuatan hafalannya. Kekuatan hafalannya. Jadi kagum melihat bukunya jangan rame sendiri. Wa kana katsir mutala'ah, dan beliau juga banyak membaca fi kutub tafasir. Mutala'ah ini bisa juga membaca, memahami untuk mengambil faedah dalam buku-buku tafsir wal hadis, demikian juga al hadis. Nah, wajadda fi talabil ilm, dan beliau semangat untuk mencari ilmu. Menjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan memperoleh hasilnya, biinillah tentunya. upayakan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Lailan wa nahara, malam, siang, hari. Baik di malam ataupun siang hari, semangat belajar. Fakana yahfaz al-mutun al-ilmiyah, dan beliau juga hafal beberapa mutun, nah, keilmuan. Fi syatta al-funun, dalam berbagai, nah, ilmu al-funun, cabang-cabang dalam keilmuan. Setelah itu anda melihat warahala fi talabil ilm, selanjutnya beliau, nah, pergi mencari ilmu. Fi dawahi najd, di penjuru Najd. Terus, nah, melanjutkan perjalanan mencari ilmu penjuru Najd. Wa fi Makkah, setelah itu juga belajar ke Makkah. Wa qara'a 'ala ulama'iha, dan beliau juga belajar kepada ulama-ulamanya, ulama Najd, ulama Makkah. Kita melihat, thumma rahala ila al-Madinah, setelah itu beliau pergi ke Madinah An-Nabawiyah, Madinah An-Nabawiyah. Fa qara'a 'ala ulama'iha, dan beliau juga belajar kepada para ulama di Madinah. Gurunya banyak sekali. Wa minhum, dan di antara mereka guru-gurunya, Al-Allamah Al-Syeikh, naam, Abdullah bin Ibrahim, naam, Al-Syammari. Di antara gurunya adalah Syekh Abdullah, naam, Abdullah bin Ibrahim Al-Syammari, kama qara'a 'ala ibnihi Al-Faradi Al-Syahir, yang juga belajar kepada anaknya Al-Faradi Al-Syahir, yang terkenal dengan Ibrahim Al-Syammari. Nah, jadi Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim, namanya, anaknya namanya Ibrahim, bapaknya namanya Ibrahim. Muallif, pengarang Al-Azm Al-Fa'id fi Syarh Al-Fiyah wal Faraid. Nah, Al-Azm Al-Fa'id fi Syarh Al-Fiyah wal Faraid. Ini karangan dari Al-Syeikh Ibrahim Al-Syammari. Wa arrafahu bi al-muhaddits asy-syahir. Keduanya Al-Syeikh Abdullah wa Syekh Ibrahim. Nah, menunjukkan kepada seorang bil muhaddits asy-syahir, muhaddits yang terkenal, Muhammad Haya As-Sindi. Kepada Muhammad Haya As-Sindi. Wa qara'a 'alaihi, dan beliau juga belajar kepadanya. Fi ilmi al-hadith wa rijalih, dalam ilmu hadith dan rijal, rijal hadith. Wa ajazahu bil ummahat, dan beliau memberikan ijazah, nah, buku-buku induk ummahat. Wa kana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qad wahabahullah fahman thakiban, nah, Allah telah memberikan karunia, nah, wahabahullah fahman thakiban, pemahaman yang tajam, wa dhaka'an mufritan, dan kecerdasan yang mengagumkan. Wa akabba 'alal mutala'ah wal bahth, dan beliau juga bersungguh-sungguh untuk, nah, membaca buku-buku wal bahth, dan neliti. Wa ta'lif, dan mengarang. Wa kana yathbut ma yamur 'alaihi, dan beliau juga, nah, apa, tertancap apa yang telah lewat dari faedah-faedah asna al-qira'ah, dari faedah ketika membaca. Jadi beliau juga berusaha untuk mengumpulkan faedah-faedah yang beliau dari yang baca tadi, wal bahath, dan yang teliti tadi. Wa kana la yas'am, dan beliau juga tidak putus asa, min al-kitabah, dari tulisan, ya, untuk menulis. Wa qad khatta kuduban katsirah, dan beliau juga telah Nah, menulis buku-buku yang banyak. Min mu'allafat Ibn Taymiyah, dari karangan-karangan Ibn Taymiyah Ibn Al-Qayyim rahimahumallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Wala tazal ba'du al-makhthutat ats-tsaminah, dan masih ada terus menerus ada sebagian dari tulisan-tulisan beliau yang berharga di kolam yasial dengan penanya yang terus mengalir maujudah bil matahif, masih ada di museum tahif. Walamma tufiya waliduhu, ketika bapaknya meninggal pada tahun 1153, akhadha yu'lin jahran bidda'wah salafiyah, beliau mengumumkan dengan terang-terangan bahwa dakwah salafiyah ila tauhidillah, kepada tauhidullah, wa inkaral munkar, wa inkaril munkar, dan pengingkaran kemungkaran, wa yuhajim al mubtadi'ah, dan merangi pada ahlul bid'ah, al-awthan wal-asnam, nah, para penyembah berhala, awthan wal-asnam, perbedaan, al-awthan wal-asnam, perbedaan keduanya apa? Wal-asnam, awthan wal-salihin, kau diakui masalahin, sah mereka bikin patung-patung. Nah, azruhu laulah min alisun, dan enam pemerintah alisun, nah, telah memberi apa awsedda enam, dan juga apa, bisa diartikan didukung, sudda berarti sudda didukung. Jadi beliau juga didukung oleh pemerintah Ahli Su'ud wa qawiyat wada'a khabaruh, dan selanjutnya kuat kedudukan beliau serta menyebar khabar dari beliau ini. Alafatuh, karangan-karangan beliau, walau rahimahullah alafat, dan beliau juga punya karangan-karangan yang berfaedah. Nah, banyak manfaatnya, kita sebutkan di antaranya kitab tauhid. Nah, kitab tauhid, kitab kasus syubhat, kitab al-kabair, syarh al-kabir, kitab muhtawa dan ma'ala fathul majid, naam, wa ma'ala usul, naam, qawaid arba, qawaid sid, naam, di sini juga ada di sini, dan lain-lainnya banyak sekali kalangan beliau. Alau fatawa, dan beliau juga punya fatwa-fatwa, rasail, risalah-risalah, jumiat, yang dihimpun bi'is majmu'ah mu'allafal Imam Muhammad bin Al-Wahhab, dengan nama majmu'ah, kumpulan dari karangan-karangan bin Al-Wahhab. Tahta israf jamiah al-imam, bawah naungan jamiah Imam Muhammad. Wafatuh, kematian beliau, tufiya rahimahullah, fi am alf wa mi'atayn sittah Hijriyah, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, rahmatan wasi'ah, dan rahmatan yang wajazahu anil islam wal muslim. Naam, terima kasih. Naam. Semoga Allah memberikan balasan. Naam. Atas muslimin, orang-orang Islam dan muslimin, khair jaza. Dengan sebaik-baik balasan, innahu samiun qarib, karena dia adalah sunnya, dia adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, wa sallallahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa jama'in. Ini terjemah ringkas dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ayat yang kita ambil dari terjemah dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab dari Al-Ghafur Rahim. Yang kecil harus bisa mengambil faedah apa yang terjemah ini bisa diambil dari terjemah dari Syekh Abdul Wahhab tadi. Indak. Hah? bersemangat dalam mencari ilmu. Baik, entah. Hafal Quran, endak. Hah? Belajar ilmu fikih. Hah? Lam. Bersemangat untuk menyampaikan dakwah. Risalah-risalah beliau. Endak matiin. Kita bisa kita ambil dari tadi. Endak. Di keluarga yang penuh ilmu dan penuh kemuliaan dan agama, di keluarga beliau, keluarga yang baik ilmu, agama dan kemuliaan. Hendak. Hah? Anahu ijtahada wa jadda fi talab al-ilm laylan wa nahara. Baik. Sudah tadi. Yang bisa kita ambil dari faedah tadi. Nah. Umurnya berapa umurnya? Berapa umurnya? Dilahirkan 1115, meninggal 1206. Berapa? 91. Ayat dan faedah kita ambil. Banyak mutalaah, banyak membaca buku-buku tafsir, hadis. Nah, nah. Hah? Nah, wadan amr bil ma'ruf wa nahy al munkar. Nah, akhadha al ulum min masyayikh al kathira. Min masyayikh al kathira. Nah. Ash? Rahal fi talab ilmu di negara mana aja? Najd, Makkah, Madinah. Anda tarik, kita ambil tadi. Coba faedah kita baca tadi. Jadi kita perlu setiap selesai daras harus ditanya. Ya, perhatian. Anda ya Khalid. Kurang perhatian. Ahmad, karena layas aman al-kitabah, tidak putus asa untuk terus menerus menulis. Hendak menggenteng. Apa yang kita ambil tadi? Faedah tadi. Ya Ali, banyak faedah di sini untuk melihat. Ayatul Rahman. Hah? Aliman. Bapak dan kakeknya, dua-duanya seorang yang alim. Hendak. Nah, setelah bapaknya meninggal, maka beliau mengumumkan dakwah salafiyah dengan terang-terangan. Anda Fadil. Apa kita ambil tadi? Nah, Isa. Anda Majid. Sudah tadi. Yuhajim al-bidah. Nah, yuhajim al-mubtadi'ah. Al-Aran dari Al-Bidak. Ayatun indah Afwad. Fahman sakiban, Allah telah memberikan karunia pemahaman yang tajam. Dan banyak kalangannya. Beliau banyak karangannya, sebutkan karangannya untuk melihat situ. Nah, jadi kalau mau kita jadikan ujian di sini, lebih dari 100 nanti. Cukup segini aja. Lebih dari 100 misalnya, siapa namanya? Apa julukannya? Siapa nama bapaknya? Siapa nama kakeknya? Dari mana kabilahnya? Nah, nanti sudah dilahirkan kapan? Nah, di negara mana? Nah, pada ini Hijriah ataupun Masehi? Nah, sudah lebih dari 100. Bisa mengambil faedah yang banyak sekali. Tinggal melihat aja satu baris sudah ada faedah. Nah, sulit-sulit untuk melihat. Nah, kemudian bagaimana keluarganya, bagaimana bapaknya, bagaimana kakeknya, bagaimana pertumbuhan beliau. Dan lebih dari 100 cukup. Jadi kalau bisa ambilkan ini soal, jadi dua halaman ya, soalnya lebih dari 100. Nah, sudah saya untuk ujian. Yang sekedar membaca, sebagian belum perhatian. Yang belum punya buku segera. Nah, kalau menulis tulisannya jelek malahan. Nah, fotokopi ini murah. Jadi kalau tidak asli biasanya kurang semangat.